Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din azzani wa azakumullah, insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan membacakan kitab yang baru karya seorang imam al-allamah al-syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bas rahmatullah alaih, yang mana beliau adalah termasuk dari kalangan para ulama ahli sunnati wal jamaah dan juga termasuk dari kalangan para ulama yang masyhurah di hadal asr, di zaman kita sekarang ini. Hanya saja beliau sudah meninggal dunia rahmatullah alaih. Di zaman beliau saat itu ada beberapa para imam, di antaranya Al-Syeikh Al-Albani rahmatullah alaih, kemudian juga Al-Syeikh Mukbil bin Hadil Wadi'i rahmatullah alaih, dan juga Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Thaymin nah barakallahu fikum, dan juga masyayikh yang lainnya. Namun kitab yang akan kita baca ini nanti syarah dan matannya adalah karya Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahmatullah alaih, yaitu kitab yang berjudulkan Ad-Durusul Muhimmah Ni'ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk umat seluruhnya. Nah, maksudnya umum, baik orang Ajam, orang Arab, intinya nam secara umumnya, baik orang yang nam dikenal dengan para talabatul ilm atau juga para awamun nas, itu juga perlu mengenang dan juga mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang penting yang akan disampaikan oleh Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas. Hanya saja syarah ini beliau tidak mensyarah secara langsung, namun dikumpulkan oleh salah seorang pengumpul yang disebutkan di sini adalah Muhammad bin Ali bin Ibrahim Al-Arfaj Asabahullah. Beliau yang mengumpulkan syarah-syarah nam dari berbagai macam nam syarah, kemudian dijadikan untuk mensyarah kitab Ad-Durusul Muhimmah. Paham itu maksudnya ya? Seperti yang sebelumnya kemarin. Nah, barakallahu at-tanbihatul mukhtasarah syarah al-wajibat al-mutahattimat, itu juga nam dikumpulkan dari berbagai macam syarah, kemudian untuk mensyarah kitab tersebut al-wajibat. Nah, ini nanti kalau ditanya matanya apa? Matanya ini Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran penting bagi umat seluruhnya. Nah, langsung saja kita masuk ke mukaddimah yang disampaikan oleh Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahmatullah alaih. Karena kitab yang akan kita bacakan ini adalah kitab yang sangat mulia, mencakup di dalamnya mengenai ilmu masalah tafsir. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Dan juga yang lainnya mengenai masalah apa? Fikih juga ada, masalah akidah apalagi barakallahu fikum, pembagian tauhid atau yang semisalnya. Na'am. Kita lihat halaman yang ke-13, yang punya kitabnya perhatikan baik-baik. Halaman yang ke-13, adapun yang di awal-awal itu, na'am barakallahu fikum, mukaddimah-mukaddimah baik yang disampaikan oleh si pengumpul daripada na'am syarah ini Asabahullah, kemudian juga beberapa tanbihat yang penting yang disampaikan oleh Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas dalam kitab yang lain. Namun kita ambil inti daripada kitab yang akan kita pelajari ini, yaitu Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran yang penting bagi umat seluruhnya. Naam. Muqaddimatun, pembukaan. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wal'aqibatul Muttaqin Wassallallahu wasallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. dan juga akibat yang baik itu hanya untuk orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada hambanya dan utusannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Amma ba'd, adapun setelah itu, fahadhi kalimatun mujizatun fi bayani ba'di ma yajibu an ya'rifahu al-'ammatu 'an dinil islami. Ini adalah beberapa kata yang sangat ringkas di dalam menjelaskan sebagian perkara yang wajib orang awam atau orang yang umum untuk mengetahuinya tentang agama Islam yang benar. Samaituha, aku menamakan dengan Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Nama kitabnya Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Pelajaran yang penting, nah barakallahu fikum, bagi umat secara umum. Maaf insyaallah ya. Wa as'alullah an yanfa'a bihal muslimin wa an yataqabbalaha minni innahu jawadun karim. Dan aku meminta kepada Allah semoga kaum muslimin diberi manfaat dengan kitab ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah taala menerima enam kitab ini dariku, kata beliau, innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah taala zat yang maha enam dermawan dan juga maha mulia. Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahmatullah alaih. Barakallahu fikum habibakumullah. Kalau kita membaca terjemah beliau, biografi beliau tentunya panjang dan lebar. Kesimpulannya, beliau adalah dari kalangan ulama Ahlussunnah dan banyak penggemarnya serta banyak yang mencintai beliau karena dakwah beliau yang sangat mulia, dakwah beliau yang penuh dengan kedermawanan, dakwah beliau yang bisa dikatakan sumbernya akurat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian dahulu beliau ketika menjabat atau dalam artian memimpin Al-Jami'ah Al-Islamiyah atau Jami'ah Al-Islamiyah yang ada di Saudi Arabia, dulu orang-orang Hizbiyun enggak berani masuk. Dalam artian masih ketakutan. Tapi ketika beliau, nah barakallahu fikum rahmatullah alaih, setelah beliau sudah keluar kemudian meninggal dunia, banyak dari kalangan Hizbiyun Al-Bid'ah Wad-Dhalal yang mulai masuk ke Jami'ah Al-Islamiyah. Hingga saat ini bisa dikatakan enggak selamat murni seperti dulu lagi. Atau saksikan orang-orang yang keluaran sana, ini bukan hanya istilahnya menyebutkan tapi kenyataan realita. Kebanyakan mereka yang LC, MSC atau yang MA yang keluaran sana membolehkan televisi, membolehkan pemilu, membolehkan proposal minta-minta. Itu semuanya kalau kita telusuri barakallahu fikum wa hifdzakumullah, jauh enggak seperti dahulu ketika zamannya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahmatullah alaih. Dahulu orang Hizbiyun enggak berani masuk. Beliau sendiri walaupun mereka nukilkan katanya membolehkan, beliau sendiri mengatakan haulai sawwaruni, mereka itu yang memfoto aku, katanya, kata Syekh Ibn Baz. Berarti bukan keridhaan beliau. Oleh karena itu enggak bisa kena disebabkan Syekh Ibn Baz membolehkan, enggak bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mereka yang memaksa atau mereka yang terkadang memasang kamera tanpa sepengetahuan beliau. Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum, Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih termasuk dari kalangan masyayikh ahli sunnah wal jamaah yang sangat kuat pembelaannya terhadap Al-Quran wa sunnah, dan beliau juga kalamnya sangat masyhur dan juga na'am barakallahu fikum tercatat na'am bahwasannya beliau adalah salah satu para ulama yang mengharamkan gambar makhluk bernyawa secara mutlak kecuali yang dikecualikan seperti KTP, paspor, kartu identitas atau uang atau yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Enggak boleh menisbahkan sesuatu kepada beliau perkara yang beliau tidak mengucapkannya atau beliau tidak memfatwakannya. Langsung kita mengawali daripada pembahasan kitab ini barakallahu fikum. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, Suratul Fatihah wa Qisaru Aswar. Pembahasan mengenai surat Al-Fatihah dan surat-surat yang pendek. Nah, surat-surat yang pendek ini nanti mencakup surat-surat yang pertengahan barakallahu fikum. Nanti akan kita lewati satu persatu, mulai dari surat Al-Fatihah, kemudian surat-surat yang pendek yang lainnya, surat Zalzalah. Intinya walaupun beliau enggak nyebutkan semuanya, namun yang beliau sebutkan itu adalah surat-surat yang sangat bagus dan sering kita jumpai. Nah, di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Surat Al-Fatihah kita lihat, Suratul Fatihah wa ma amkana min qisari suwar min suratil zalzalah ila suratil nas talqinan wa tashihan lil qiraah wa tahfidzan wa syarhan lima yajib fahmuh. Artinya, penjelasan yang akan kita bahas ini nanti, kata beliau, adalah surat Al-Fatihah. Dan apa saja yang memungkinkan untuk dijelaskan dari surat-surat pendek berupa surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah antum hafal? Apa itu awalnya? Naam, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Antum sudah hafal? Alhamdulillah. Ila surat An-Nas, surat An-Nas. Surat An-Nas. Nah, barakallahu fikum. Enggak ada zakin ada ya? Asal ketanya barakallahu fikum, surat An-Nas antum sudah hafal antum? Sudah hafal juga? Ayo, itu apa awalannya? Ayo, ahsan. Qul a'udzu birabbin nas. Kata beliau talqinan, secara ditalqin wa tashihan lil qira'ah, dan pembenaran terhadap qira'ahnya atau bacaannya. Kita lihat aja nanti apa yang beliau sebutkan barakallahu fikum, karena ketika beliau mengajarkan ini saat itu posisinya biasanya bentuknya rekaman gitu biasanya. Kemudian ada di rekaman tersebut nanti dikumpulkan akhirnya menjadi sebuah catatan, ya, dibukukan itu istilahnya barakallahu fikum. Naam. Wa tahfidzan, dan juga sekaligus menghafal, wa syarhan, dan juga penjelasan lima yajib fahmu, terhadap perkara yang wajib untuk memahami dari surat-surat yang akan disebutkan nanti. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah tafsirul isti'adzah. Naam, ini berarti yang di bawah kotak tersebut sudah mulai syarah yang dikumpulkan. Paham ya? Adapun yang di dalam kotak itu berarti matannya gitu. Paham ya? Dalam kotak itu matannya, bawahnya itu sudah syarah yang dikumpulkan oleh naam barakallahu fikum, naam Muhammad bin Ali bin Ibrahim Al-Arfaj asabahullah. Naam. Beliau adalah jami'nya, jadi pengumpulnya. Tafsirul isti'adzah, penafsiran mengenai al-isti'adzah. Isti'adzah itu maknanya di dalamnya talabul a'ud. Talabul a'ud, meminta perlindungan. Karena isti'adzah, naam itu terkandung di dalamnya itu naam beberapa kata yang mengandung makna talab, yaitu naam barakallahu fikum alif sin ta. Paham ya? Naam, alif sin ta. Isti'adah, isti'anah, istighasah, istisqa. Itu antum perhatikan baik-baik itu. Kalau naam ada susunannya, materinya di dalamnya ada alif sin ta, itu terkadang seringnya menunjukkan mana talab. Istisqa talabus suqya. Istighasah talabul ghaus. Isti'anah talabul aun. Isti'adah talabul aud, meminta maknanya. Istisqa meminta hujan. Isti'anah meminta pertolongan. Isti'adah minta perlindungan. Istighatsah meminta apa? Agar dihilangkan atau dientaskan kegentingan dan didatangkan manfaat. Paham maksudnya ya? Nah, istirqa meminta diruqyah. Bedakan antara ruqyah dan istirqa. Kalau istirqa meminta diruqyah. Nah, tapi kalau ruqyah yuk ruqyah, beda lagi. Paham ya? Tapi kalau istirqa ada alif sinta itu mengandung makna talab. Paham belum ini? Ini faedah perlu perhatikan baik-baik dalam masalah bahasa Arab ini nanti. Jangan gagal faham barakallahu fikum. Yang perlu dicatat. Naam. Jadi isti'adah, naam barakallahu fikum. Dari kata isti'adah, isti'idu isti'adatan, tafsirannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lafaz isti'adah. Jadi lafaz isti'adah lafaznya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Paham itu ya? Dari gangguan setan yang terkutuk. Setan ini terbagi menjadi dua. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Bukan berbadan badan setan manusia tersebut, tapi perilaku dan akhlaknya seperti perilaku setan. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Berikutnya, a'udzu maknanya adalah al-taji'u. Naam. A'udzu adalah al-taji'u wa atahassan wa atasimu wa aludhu bika billah. Maksudnya adalah nah barakallahu fikum, aku kembali dan aku meminta penjagaan serta berpegang teguh serta berlindung denganmu. Nah barakallahu fikum, maksudnya adalah billah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'adah talabul a'ud, makna talabu al-a'ud. Naam, meminta perlindungan. Billahi lafdu jalalah Allah, billahi Allah rabbu kulli syai, rabb segala sesuatu. Al-ma'luh, perhatikan baik-baik, al-ma'luh, al-ilah ay al-ma'luh, al-ma'budu wahdahu la syarikalah. Al-ilah maknanya al-ma'luh, al-ma'luh maknanya apa? Al-ma'bud, zat yang disembah semata tidak ada sekutu baginya. Mafhum? Al-ilah maknanya al-ma'luh, al-ma'luh maknanya al-ma'bud, al-ma'bud yang disembah. Mahum insyaAllah. Naam. Asyaitan iblis la'anahullah. Ini secara globalnya memang pemimpinnya iblis. Paham ya? Nah, setan itu kata beliau adalah iblis, semoga Allah telah melaknatnya. Hanya saja iblis ini barakallahu fikum punya pasukan-pasukan bala tentara yang banyak. Nah, barakallahu fikum dari kalangan setan, dari kalangan jin yang kufar. Nah, barakallahu fikum pasukannya banyak sekali dan Allah taala memang berikan kehidupan yang panjang sampai nanti di Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Paham ya? Nah, sampai nanti di hari kiamat Allah taala kehendaki bagi iblis tersebut untuk mengganggu manusia, membisiki manusia. Intinya apa? Nah, barakallahu fikum, iblis sudah bersumpah dalam Al-Qur'an Karim. Nah, apa sumpahnya? Antum? Apa sumpahnya iblis untuk mengganggu manusia, untuk menyelewengkan dan juga menyesatkan manusia? Naam, qala bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Qala demi kemuliaan Engkau ya Allah, naam. La ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Sumpahnya iblis seperti itu. Iblis mengakui rububiyah Allah taala tapi enggak menyeru. Paham ya? Nah, tidak merealisasikan, hanya saja pengakuan saja dan tidak memasukkan iblis ke dalam apa? Islam. Karena tauhid yang inti tauhid apa? Al-uluhiyah. Na'am barakallahu fikum. Iblis laknatullah alaih. Iblis ini dari kalangan jin atau manusia? Dari kalangan jin. Dalilnya mana? Dalilnya mana kalau iblis dari kalangan jin? Wa'idkulna. Nah, itu kebalik enggak tuh? Jangan dibalik-balik, ulangi. Wa'idkulna. Jangan dicampur-campur, itu kan beda ayat lagi itu loh, paham ya? Wa'idkulna lil malaikati sujudu li Adama fasajadu illa iblisa wa kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Itu pasangannya gitu ya. Nah, jadi yang antum sebutkan itu belum ada lafaz jinnya di situ. Paham ya? Jadi wa kana minal jin saidnya ini. Iblis termasuk bagian dari jin. Kita lihat berikutnya. Ar-rajim. Ar-rajim adalah al-marjum yang dilempar. Al-mub'ad yang dijauhkan. Al-matrud yang diusir. Min kulli rahmatin, dari seluruh rahmat kasih sayang wa khair dan kebaikan, la yadurruni fi dini wala fi dunya. Tidak membahayakanku dalam agamaku, tidak pula pada duniaku. Iblis laknatullah alaih. Nah, marjum, diusir, kemudian juga apa? Nah, dilempar dan juga dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna rajim. Makna rajim. Naam. Fa makna isti'adzati, perhatikan baik-baik. Makna isti'adzah adalah astajiru wa atahassan billah rabbi minasyaitonir rajim. Maksudnya adalah aku minta perlindungan dan aku minta penjagaan kepada Allah, Rabku, maksudnya, perhatikan baik-baik. Nah, minas syaitanir rajim, dari godaan atau gangguan setan yang terkutuk. Naam, an yulabbisa alayya qiraati, yaitu minta perlindungan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Gangguan iblis untuk menyamarkan atau mengganggu diriku bacaanku. Maksudnya, naam, ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an, naam, mulai dari surat Al-Fatihah atau sampai akhir daripada Al-Qur'an, naam, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dibikin samar dan agar tidak diganggu oleh setan terkutuk tersebut. Au yudillani, atau berlindung kepada Allah taala dari gangguan setan yang terkutuk agar tidak menyesatkanku. Naam. Barakallahu fikum, kemudian apa? Fa ahlik wa asqa. Kemudian apa? Kemudian aku bisa dengan sebabnya bisa binasa dan juga naam sengsara. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail istaftaha salatahu bitakbir tsumma yaqul. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melakukan qiyamul lail, salat malam, beliau membuka salatnya dengan takbir Allahu akbar, tsumma yaqul, kemudian beliau mengucapkan a'udzu billahi samiil alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi akhrajahu ashabus sunan. Naam. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan atau zat yang aku berlindung kepada Allah taala, zat yang Maha mendengar dan zat yang Maha mengetahui, dari godaan setan yang terkutuk. Naam, baik dari bisikan-bisikannya, hembusan-hembusannya. Naam, intinya dari semua tipu muslihat yang dibikin oleh setan tersebut. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Ashabus Sunan. Ashabus Sunan siapa saja? Antum sebutkan antum. Apa? Ashabus Sunan ada berapa? Yang masyhur 4 ya. Nah, barakallahu fikum. Ashabus Sunan, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah. Nah, barakallahu fikum. Hukmul isti'adzah. Hukumnya apa isti'adzah? Kita lihat dikit lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu hukumnya apa? Yusannu likulli man yuridu qira'ata syai'in minal Qur'an min suratin fa akthar an yaqula a'udzu billahi minasyaitonir rajim tsumma yaqra. Disunnahkan, dimustahabkan, mandub. Paham ya? Naam, untuk setiap orang yang ingin membaca sedikit daripada Al-Qur'an, naam, berupa surat atau lebih, satu surat atau lebih, untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim tsumma yaqra, kemudian membaca. Paham ya? Hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan sebelum baca Al-Qur'an hendaknya apa? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuna amrita qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim, itu ya. Naam. Apabila engkau hendak qara'ta, di situ fi'il madhi, cuman maknanya wa idza aratta an taqra. Paham ya? Terkadang fi'il madhi maknanya mudhari. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana apabila engkau ingin baca Al-Qur'an, bukan setelah baca Al-Qur'an. Karena fi'il madhi di situ artinya memang telah hukum asalnya, cuman makna situ idza aratta an taqra. Apabila engkau ingin membaca, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan yang terkutuk. Seperti antum contohnya, idza dakhala ahadukumul khala falyakul Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, ya kan? Nah, di situ idza dakhala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian telah masuk kamar mandi. Nah, kalau ngartikannya seperti itu kan kalau berkata, tapi dakhala di situ fi'il madhi, maknanya idza aratta an tadkhul. Apabila engkau ingin masuk ke kamar mandi atau WC. Nah, itu maknanya bagaimana maknanya? Berarti maknanya sebelum masuk baca itu loh. Tapi kalau antum terjemahkan versi Durus Sulukoh jilid 1, paham ya, istilahnya baru belajar gitu, kemudian mengartikannya apabila telah masuk salah seorang dari kalian, ya bacanya setelah masuk. Paham ya? Nah, bacanya setelah masuk, oh masuk dulu baru baca, padahal keliru. Paham ya? Yang benar bacanya kapan? Sebelum masuk. Jadi makna seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Barakallahu fikum wa hafidzakumullah. Naam. Kama yustahabbu liman ghadiba aw khatira bi balihi khatirun khatirus su'in an yasta'idza billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan baik-baik ini, sebagaimana juga disunnahkan bagi orang yang marah atau terpetik di benaknya sesuatu yang jelek, maka hendaknya segera isti'adzah billahi minasyaitonir rajim. Kalau marah-marah itu cara meredamnya, yang pertama di antaranya adalah membaca apa ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awud. Ta'awud ya akhi, ta'awud. Setelah ta'awud kalau belum reda suruh wudu. Kalau wudu kan dingin nanti. Setelah dingin mungkin jangan lupa mau marah yang mana. Paham ya? Setelah itu kalau belum dingin duduk. Paham ya? Biasanya orang itu ketika marah, ketika berdiri, itu ketika masih berdiri itu masih bisa dikatakan darahnya itu masih apa? Darahnya apa? Darahnya apa? Naik-naik, panas gitu loh. Tapi caranya untuk meredakan tadi, barakallahu fikum, isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, barakallahu fikum, biar dingin lagi wudu. Sambil wudu kan kena air, dingin insyaallah ya. Setelah itu nanti baru kalau masih belum lagi duduk. Paham ya? Nah, karena apa? Karena amarah-amarah seperti itu ya upayakan kita semuanya bisa menghindar. Jangan mudah marah, mudah emosi, mudah apa? Mudah naik darahnya, barakallahu fikum. Nah, Allahul musta'an. Yang jelas kita menjaga agar kita semuanya bersaudara, paham ya? Tidak mudah emosi kemudian mecah apa-apa, mecahkan piring, mecahkan kaca, enggak tepat itu ya. Semuanya dijaga, barakallahu fikum, ini kuncinya, solusinya isti'adzah billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau belum reda, segera ke kamar mandi atau tempat wudu, wudu. Insyaallah sembuh bi'idznillah. Naam. Barakallahu fikum, karena apa? Karena memang anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu munculnya sumbernya adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya, sehingga tidak salah dan insyaallah telah tepat. Barakallahu fikum. Adapun mengenai bismillahirrahmanirrahim, kita ambil sebagaimana dulu ketika kita mengambil syarah wajibat sedikit demi sedikit ya. Perkara bismillahirrahmanirrahim insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang, kesimpulannya secara globalnya sebelum kita baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayatun mustaqillatun fil Qur'anil Karim, ayat tersendiri dalam Al-Qur'anul Karim, fungsinya untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya, bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Apa maksudnya ya? Jadi surat Al-Fatihah diawali dengan apa? Antum? Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi bismillahirrahmanirrahim ayatun mustaqillatun. Nama ayat tersendiri yang fungsinya untuk apa? Memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya, dan antum bisa lihat sendiri setiap surat pasti diawali dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali surat apa? Surat At-Taubah, dinamakan juga surat Al-Bara'ah, dinamakan juga dengan surat Al-Fadihah. Al-Fadihah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Itu tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada satu surat yang di dalam surat itu mulai dari awal suratnya sama di dalamnya itu ada bismillahirrahmanirrahim dua. Nah, surat apa itu? Apa? Surat apa? An-Naml, Ahzan. Surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. An-Naml di awal sama di dalam surat tersebut. Nasallahu salamat wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.